dada. Kemana arah kaki sambil menjunjung ke jalanan. Bagai bunga liar sisi cahaya tumbuh mahir udah bukota. Gelak tawa tak terkendali melayang bersama whisky. Sedingin kabut malam membasahi, sedingin dihadap lawan. Tangan-tangan yang dulu putih bersih kini tercemar noda hitam. Sepanjang trotoar pisau menghujam, mata sis jalan cepat terpaling. Di sepanjang trotoar ku siap menerkam, siapa kuat dialah yang kan kuasa. Di sepanjang trotoar ku berdiri. Sedingin dihadap lawan. Tangan-tangan yang dulu putih bersih kini tercemar noda hitam. Di sepanjang trotoar pisau menghujam, mata sis jalan cepat berpaling. Di sepanjang trotoar ku siap menerkam, siapa kuat dia layangkan kuasa. Di sepanjang trotoar ku berdiri. Hey, hey, hey, ku berdiri. Hey, hey, hey. Sepanjang trotoar pisau menghujam, mata sis jalan cepat terpaling. Di sepanjang trotoar ku siap menerkam, siapa kuat bila layangkan kuasa. Di sepanjang trotoar